membantu orang yang dianiaya, menyebarkan salam, dan melaksanakan sumpah. Muttafaqun alaih. Ini adalah salah satu dari berbagai riwayat Imam Al-Bukhari. Poin pertama dari hadis ini, sebagaimana kebiasaan kita, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mempunyai kunyah Abu Umarah. Nama aslinya Al-Bara bin Azib. Ingin lengkapnya Al-Bara bin Azib bin Al-Harith. Al-Bara bin Azib bin Al-Harith. Abu Umarah kunyahnya. Beliau ini dari kaum Ansar, berarti penduduk kota mana? Madinah. Ya. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pergi ke kota Kufah dan tinggal di sana. Ya, dan bahkan meninggal di kota Kufah. Ya, tinggal di sana dan meninggal di kota Kufah pada tahun 72 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 72 Hijriah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau termasuk orang yang masih dianggap kecil tatkala peperangan Badar. Makanya beliau mengatakan, kuntu ana wa ibnu Umar lidah atau lidah. Artinya, aku dan Abdullah bin Umar sama-sama lahirnya, tahunnya sama. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk orang sahabat Nabi yang tidak ikut peperangan Badar karena masih dianggap kecil. Itu ada Mas Open. Masyaallah. Barakallahu lak wa barakan. Wa jama'a bainakum fi khair. Sudah melihat dunia dan seisinya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Aku dan Abdullah bin Umar satu tahun lahir, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu termasuk orang yang tidak ikut perang Badar. Di sini terdapat faedah. Lihat, para ulama sejarah sering sekali menyebutkan tentang perang Badar. Dan peperangan Badar merupakan keistimewaan bagi siapa yang mengikutinya, bahkan bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Yang mengikuti saja istimewa, bagaimana yang meninggal mati syahid di dalamnya. Kenapa demikian? Karena perang Badar adalah fasil, furqan, harbu furqan, peperangan pembeda antara yang hak dan batil. Makanya kalau kita lihat urutan para sahabat, ada 7 urutan para sahabat, dan ini juga oleh-oleh tatkala daurah. Para sahabat itu dibagi menjadi 7 urutannya. Yang pertama, Khulafaur Rasyidun. Yang kedua, Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang ketiga, Al-Badriyun, orang-orang yang ikut perang Badar. Yang keempat, kaum Muhajirin. Yang kelima, kaum Ansar. Yang keenam, orang-orang yang ikut Bai'at Ridwan. Yang ketujuh, orang-orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Lihat, ada 7 tingkatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan untuk orang-orang yang ikut peperangan Badar bahwa silakan i'malu ma syi'tum. Jadi ada seorang sahabat dihina, dan seorang yang dihina ini dia adalah ikut perang Badar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan hina dia, dia ikut perang Badar. Mungkin saja dia sudah diampuni dosanya karena ikut perang Badar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau tidak ikut perang Badar karena umur beliau tidak mencukupi. Umur beliau pada waktu itu 14 tahun. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal tadi kita katakan tahun 72 Hijriah. Umur beliau sekitar 80 lebih. Kemudian setelah peperangan Badar, beliau akhirnya ikut seluruh perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsa asyrata ghazawat." Atau khamsa asyrata ghazwatan. Aku pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 15 kali perang. 15 kali perang. Dan hadis beliau sekitar 305 hadis. Hadis beliau seluruhnya sekitar 305 hadis. Baik. Kita lanjutkan. Dari Abu Umarah, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan 7 perkara." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang sahabat mengatakan kami diperintahkan, maka asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sering saya ulang-ulangin. Jika di dalam ayat atau hadis Nabi ada perintah, maka asal hukumnya apa? Wajib. Kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari wajib menjadi sunnah, menjadi anjuran. Dan juga kecuali kalau dalam hal-hal yang merupakan adab seperti ini. Maka ketika Al-Bara ibn Azib berkata, kami diperintahkan, asal hukumnya wajib, tapi karena dia termasuk adab, maka menjadi sunnah. Hanya sebatas anjuran. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan 7 perkara. Apakah 7 perkara ini pembatasan? Tidak. Nah, ini garis bawahi. 7 perkara bukan sebagai pembatasan. Hanya sebatas penyebutan bilangan. Makanya para ulama mengatakan, jika disebutkan jumlah bilangan di dalam hadis-hadis, maka kebanyakannya, meskipun tidak semuanya, la mafhuma lahu lil adad. Tidak ada pemahaman atas jumlah bilangan tersebut. Artinya bukan pembatasan. 7 perkara ini bukan pembatasan. Kemudian juga penyebutan, fungsi penyebutan 7 perkara ini agar mudah diapa? Diingat. Makanya hadisnya sampai kita, sampai kepada kita. 1400 tahun yang lalu hadis ini keluar, sampai pada kita. Gara-gara ada penyebutan angka, agar mudah diingat. Dan saya berpesan, siapa yang ingin mendermakan dirinya sebagai pendakwah, maka gunakan cara-cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengajari umat dengan sistematis, nomor 1, nomor 2, nomor 3, agar orang mudah mengingatnya. Yaitu menjenguk, yang 7 perkara tersebut, 1, menjenguk orang sakit. Dan ini termasuk amal ibadah. Dan yang paling bermanfaat dan yang paling bisa mengambil amalan ini adalah orang-orang yang sering ke rumah sakit. Betul? Para dokter, para perawat, cleaning service. Yang sering, paling sering ke rumah sakit. Cuma kalau dibarengi dengan niat. Itu fungsinya niat. Ja'alul adat ibadat. Menjadikan adat, kebiasaan, bernilai ibadah disebabkan karena niat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian mengikuti jenazah. Apa maksud mengikuti jenazah? Mengikuti jenazah adalah seseorang setelah disolatkan dia ikuti jenazah sampai dikuburkannya jenazah tersebut di pekuburan. Baik mengikutinya dengan jalan kaki, dan itu yang dahulu dilaksanakan, atau dengan alat transportasi sebagaimana yang terjadi zaman sekarang. Dan mengikuti jenazah adalah pahala besar karena mendapatkan satu qirat. Dan satu qirat adalah sebuah gunung. Qirat itu gambaran sebuah gunung yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Dari ujung kanan ke ujung kiri 8 km, dari permukaan bumi sampai puncaknya sekitar 300 meter. Ada yang pernah beritahu saya kalau tidak salah 530 ton. Itu paling kecil qirat. Bagi siapa pahalanya? Bagi orang yang mengikuti jenazah. Kemudian mentasmit orang yang bersin, yaitu mendoakannya. Apa maksudnya mentasmit? Apabila ada orang bersin, maka sunnahnya dia mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Ini kata-kata semoga Allah merahmatimu itu yang disebut dengan tasmit. Ya, mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Ustaz, kalau enggak mengucapkan alhamdulillah gimana? Enggak ada doa. Karena yang disuruh untuk mentasmit adalah orang yang mengucapkan alhamdulillah tatkala bersinnya. Ada orang mempunyai akal, ada orang bersin mungkin enggak tahu sunnahnya. Orang bersin ya, tidak pakai alhamdulillah, yang ada astaghfirullah. Ya. Pertanyaan timbul, kenapa bersin mengucapkan alhamdulillah? Karena bersin adalah tanda-tanda penyakit. Maka dikeluarkan oleh Allah penyakit tersebut dari dirinya dengan bersin, dia bersyukur kepada Allah. Orang ini bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, malah istighfar. Maka yang mendengar bertanya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Baru yang mengatakan tadi, yarhamukallah. Jadi caranya begitu. Ini enggak benar. Keliru. Ya, dan tidak bisa kita jawab dengan yarhamukallah. Karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah tatkala bersin. Kemudian, yakni mendoakannya, menolong orang yang lemah. Orang lemah di sini seperti orang tua renta, seperti orang buta, seperti anak kecil, para perempuan, dan semisalnya. Membantu orang yang dianiaya. Mafhum ini, menyebarkan salam. Ini inti pendalilan dari hadis ini. Menyebarkan salam. Karena kitab kita adalah, bab kita adalah bab salam. Dan melaksanakan sumpah. Sumpah itu bagaimana? Sesuatu yang disumpahkan oleh manusia atasnya. Dan sumpah yang dimaksud di sini adalah nazar. Ya, garis bawah itu. Sumpah yang dimaksud di sini adalah nazar. Saya bersumpah. Afwan. Sumpah yang dimaksud di sini adalah sumpah, yaitu sebuah sumpah janji untuk melakukan sesuatu. Saya bersumpah tidak akan makan semangka. Cakalnya kacar. Maka dia harus bayar kafarat atas sumpahnya. Ya. Kalau dia bersumpah, maka dia harus laksanakan sumpahnya tersebut. Ini makna hadis. Dan hadisnya muttafaqun alaih, yang artinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Ini adalah salah satu dari berbagai riwayat Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari, hadis-hadis seperti ini, beliau mempunyai banyak riwayat dalam kitab sahihnya. kita harus tahu bahwa dalam kitab Sahih Bukhari sering sekali ada hadis-hadis yang diulang. Di dalam kitab iman ada hadis. Hadis ini diulang di dalam kitab sejarah. Namanya Mukarraratul Bukhari. Hadis-hadis yang diulang-ulang di dalam Sahih Bukhari. Ada kalau tidak salah sekitar 200-an hadis yang diulang-ulang di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, termasuk di dalamnya ini hadis-hadis yang serupa, dan ini salah satu lafaz dari hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu yang berkaitan dengan bab kita, perintah dalam hal ini wajib apa anjuran? Perintah dalam hal ini wajib apa anjuran? Anjuran. Kenapa? Karena dalam bab adab. Ya, dalam bab adab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk menyebarkan salam. Dan pada pertemuan sebelumnya, penyebaran salam bukan hanya kepada orang yang dikenal, tetapi kepada orang yang tidak dikenal juga harus disebarkan salam. Maka setelah belajar ini, mulai saat ini enggak ada lagi basa-basi. Kalau ketemu orang, nggih Pak. Enggak ada, salam. Ya, salam. Assalamualaikum. Di kantor, sebarkan salam. Masuk kantor, assalamualaikum. Coba pian, lakukan itu. Ya, orang akan heran. Nak bahasa pian bekajian kah? Heran orang, karena ini sunnah yang mahjurah di tengah kaum muslimin. Sunnah yang dijauhi. Masuk pasar, ketemu orang di pasar, assalamualaikum. Ya, kemudian masuk toko, assalamualaikum. Berpapasan dengan orang, assalamualaikum. Ini para ikhwan. Ada timbul pertanyaan, Ustaz, apakah kita sebarkan salam kepada para perempuan sampai? Maka kita katakan iya, selama tidak mendatangkan fitnah, godaan, kegentingan. Jangan-jangan nanti kalau antum salami, Sidin salam on aku. Kada dijawabnya, cuma ke itu. Ini jauhi. Ya? Ini apalagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah salam ini diucapkan kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang kafir? Maka kita katakan, kalau seandainya kita tinggal di tengah kaum muslimin seperti kota Banjarmasin dan negeri Indonesia yang mayoritasnya kaum muslimin, maka pada saat itu kita ucapkan salam. Tetapi kalau kita tahu mereka adalah orang-orang selain muslim, maka tidak pantas dan tidak boleh kita sebagai muslim memulai salam kepada mereka. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-848. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian mau kalau aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian melakukannya tentu kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibn Sakhr Ad-Dawsi. Berarti beliau asalnya dari mana? Daus. Dari kabilah Daus. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah terkenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nama beliau tatkala jahiliyah Abdusyams, hambanya matahari. Abdusyams ibn Sakhr. Kemudian ketika masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman ibn Sakhr. Ini pelajaran, kalau ada nama seseorang yang konotasinya buruk maka diganti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah masuk Islam terlambat, tahun ke-7 Hijriah. Dan pada waktu itu umur beliau 28 tahun. Dan beliau mengikuti peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 sinin. Aku menjadi sahabat Rasulullah hanya 3 tahun. Timbul pertanyaan, kenapa? Apa pertanyaannya? Kenapa beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis padahal berteman menjadi sahabat Rasulullah hanya selama 3 tahun. Kenapa 3 tahun aja? Masuk Islam tahun ke-7 Hijriyah. Rasulullah SAW meninggal tahun ke-11. 7, 8, 9, 10. 3 tahun berteman dengan Rasulullah SAW. Lihat, beliau mengatakan, sahibtu Rasulullah SAW 3 sinin. Aku menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Lam akun fi sinni ahrasa ala an a'yal haditha minni fihinna. Artinya tidak ada seorang pun yang seumur denganku. Lihat. Kawan-kawan saya yang masih muda-muda seperti saya. Ya, lihat, gunakan waktu sebaik-baiknya. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat yang seumur denganku yang lebih gigih untuk memperhatikan hadis dibandingkan aku. Ini salah satu penyebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau apa? Paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Padahal masuk Islamnya terlambat. Ya. Masuk Islamnya terlambat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang lain kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis padahal beliau berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 3 tahun. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga, yang kedua yaitu beliau menulis dan sahabat yang lain tidak menulis. Beliau apa? Menulis, dan sahabat yang lain tidak menulis. Sebab yang ketiga, meskipun beliau terlambat masuk Islam, tetapi semenjak beliau masuk Islam senantiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa maksud melazimi? Bersama dengan Rasulullah. Bahkan kan ada hadis bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Abu Hurairah karena terlalu sering beliau duduk dengan Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah tidak ada, dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, karena Abu Hurairah hafalannya sangat kuat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfadhu man rawal haditsa fi dahri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling hafal yang meriwayatkan hadis di zamannya. Imam Bukhari mengatakan seperti itu. Ya, persis seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab yang keberapa? Yang kelima, yaitu karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan atau mengajarkan doa, yaitu as'aluka ilman la yunsa. Aku meminta ilmu yang tidak bisa lupa. Ini berhak untuk kita pakai doanya. As'aluka ilman la yunsa. Terutama orang-orang yang menghafal Quran di waktu tua. Ya, pagi hafal, sore hilang. Ya, hafalan paling favorit 3 kul. Tambah surat paling favorit Inna Atayna. Itu pun warisan SD. Ini para ikhwan yang dirahmati. Itu berapa sebab? 5 sebab. Ya, cukup itu. Ya. Bahwa sebabnya ada 5. Karena kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Dan beliau wafat 47 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Umur beliau sekitar 78 tahun. Wafatnya pada tahun 57 Hijriah, 47 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal di kota Madinah, dikuburkan di Baqi'. Umur beliau berapa tadi? 78 tahun. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, azan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Maksud tidak akan masuk surga yaitu bahwa kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai beriman. Jadi iman syarat mutlak masuk surga. Tidak akan masuk surga seseorang tanpa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman syarat mutlak masuk surga. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Keimanan akan terjadi tatkala seseorang mencintai di karena Allah, mencintai orang lain karena Allah. Dan ini menunjukkan agungnya amalan mencintai karena Allah. Bangunkan. Ini menunjukkan agungnya amalan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menumbuhkan iman. Dan iman menghasilkan masuk surga atau penyebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian mau kalau aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian melakukannya tentu kalian akan saling mencintai? Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya sebuah amalan yang apabila diamalkan akan mendatangkan kecintaan sesama, sesama muslim, yang dengan kecintaan tersebut akan menambahkan keimanan, yang dengan keimanan akan penyebab menjadi penyebab masuk surga. Berarti ini amalan penting. Maka beliau menjawab, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini menunjukkan keutamaan menyebarkan salam. Salah satu keutamaannya adalah penyebab masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, agungnya amalan mencintai seseorang karena Allah. Karena dengan amalan ini maka sempurnalah keimanan seseorang. Artinya pula bahwa kesempurnaan iman seseorang tergantung percintaan dia kepada sesama muslim karena Allah. Maka saya sering berpesan, cari kawan-kawan yang kita kawani karena Allah. Ya, kita tidak ingin dapat komersil. Saya berkawan bukan karena pas dia gajian, saya berkawan bukan karena dia kaya, saya berkawan bukan karena dia orang terkenal, saya berkawan bukan karena saya dapat hadiah komersil. Enggak, saya berkawan murni karena Allah. Dan berkawan karena Allah ini amalan agung yang mendatangkan pahala dunia dan akhirat. Akhirat diantaranya, amalan mencintai karena Allah ini amalan yang diiringi oleh para nabi, oleh orang-orang syahid dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fiyya 'ala nurin minallah wa wujuhuhum nur." Saya ulangi, "'Ala manabir min nur, wujuhuhum nur, yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, orang-orang yang mencintai karena aku, maka mereka akan di tempat yang tinggi-tinggi yang berasal dari cahaya. Dan wajah mereka cahaya. Mereka diiringi oleh para nabi dan para syuhada. Amalan mencintai karena Allah. Apa bukti mencintai karena Allah itu? Buktinya, enggak dapat komersil apa-apa. Tidak ingin darinya kecuali saya mencintaimu karena Allah. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Orang ini mengatakan kepada saya, "Ustaz, ini orang susah saya musuhi." Itu tanda dia mencintai karena Allah. Dan bukti tanda dia mencintai karena Allah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah persahabatannya. Jangan dibiarkan kawan yang salah. Jangan dibiarkan kawan yang melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban, mengerjakan dosa. Kalau dibiarkan ini bukan cinta karena Allah. Kalau membenarkan semua perbuatan dan ucapannya meskipun itu salah, itu bukan tanda dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama, bahwa agungnya amalan mencintai karena Allah. Ada hadis yang lain riwayat Bukhari juga, bahwa 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah istama 'alaihi waftaraka 'alaihi. 2 orang yang bertemu karena Allah. Bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Bahkan ada hadis bahwa seorang berjalan ke sebuah kota jauh dari kotanya, ditanya oleh malaikat, "Apa yang engkau inginkan ke sini?" "Menziarahi saudaraku karena Allah." "Apakah kamu ada niatan lain?" "Tidak ada kecuali menziarahinya." maka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu, diampuni dosanya. Maka cari kawan-kawan yang ini, yang seperti ini, yang Anda mencintainya hanya karena Allah. Tidak berharap komersil apa-apa, tidak berharap bantuan, tidak berharap dunia, harta, materi. Cari kawan-kawan itu. Jadikan itu amalan yang kita bisa menjadikannya sebagai bekal untuk berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, yaitu kedamaian di antara hamba Allah, salah satu penyebabnya adalah karena mencintai, saling mencintai karena Allah. Perdamaian di antara hamba Allah, salah satu penyebabnya adalah saling mencintai karena Allah. Pelajaran yang ketiga, yaitu tidak akan pernah masuk surga, seseorang tidak akan pernah masuk surga tanpa iman. Kemarin ada yang masuk Islam mengatakan, "Kak, kenapa anaknya saja masuk Islam? Bapaknya kok enggak masuk Islam?" Maka beliau mengatakan, "Semua agama itu kan sama." Ya, orangnya aja yang salah di sini. Maka enggak bisa begitu. Ya, beda yang menyembah Allah semata, yang mentauhidkannya, dengan yang mensyirikannya, sangat beda. Ya. Ini perkataan syubhat. Semua agama sama. Yang keliru itu oknum dari yang beragama. Ini enggak benar. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Sungguh hamba budak sahaya yang beriman lebih baik dibandingkan seorang musyrik meskipun dia mempesona kalian. Orang beriman dengan orang yang tidak. Maka faedah yang ketiga, yaitu seseorang tidak akan masuk surga tanpa iman. Sebesar apapun amalnya, mau dia bangun ini, bangun itu, menolong orang ini, menolong orang itu, sebesar apapun amalnya, tidak akan masuk surga tanpa iman. Itu sudah mutlak peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidaklah sedekah mereka diterima kecuali disebabkan karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran menarik, yaitu anjuran untuk mengucapkan salam. Hadis ini juga terdapat pelajaran menarik, yaitu salam adalah sebab paling utama untuk menyatukan hati, menumbuhkan rasa cinta, sebab paling utama. Ya, salam. Sebengis apapun musuh kita di hadapan kita, tatkala Anda mulai mengucapkan salam, minimal dia menjawab, meskipun sambil marangot. Minimal menjawab. Meskipun sambil cemberut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, salam adalah syiar kaum muslimin. Maka sebarkan syiar ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah sebuah ketakwaan hati. Kemudian, salam mendidik seseorang agar tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kemudian selanjutnya, salam mengangkat sikap saling membenci. Dengan salam diangkat sikap itu, saling membenci, saling bermusuhan, tidak mau ketemu dengan satu dengan yang lainnya. Kalau ada pertemuan atau majelis ilmu di Masjid Imam Syafi'i, Haji Fulan datanglah. Ya, betakun kayak itu sih. Oh, kada, kada datang. Maka bergantian datang, malam Senin Sidin datang, malam Selasa si Fulan yang satu kada datang. Ya, bergantian berselisih. Banyak tuh gitu. Mahadari kondangannya itu juga. Kada mau bersamaan. Maka para ikhwah, ini obatnya apa? Salam. Kemudian, nah ini penting. Faedah yang terakhir ini penting. Yaitu, dengan hadis ini kita ambil pelajaran bahwa dalam Islam tidak ada pembagian syariat yang kulit dan syariat yang inti. Sebagian orang menganggap, ah, jangan terlalu banyak berbicara masalah salam, salam, salam. Cukup orang salam. Ya enggak salam, enggak berdosa. Itu kan hanya sebatas kulit. Yang penting intinya. Maka kita katakan, li tidak. Salam menyebabkan rasa cinta. Rasa cinta menyebabkan iman. Iman penyebab masuk surga. Lihat, salam merupakan bukan permasalahan kulit atau inti atau isi. Tetapi permasalahannya adalah ini semuanya syariat Islam. Ya, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dua hadis kita bahas. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa antubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.